Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah. Dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Sehingga menerbangkan debu, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sungguh, manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan mengakui keingkarannya. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan? Dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. Sungguh, Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka.